Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Qala al imam tayyib mukarrir qala al rawi haddatsana Muhammad imam al bukhari qala haddatsana Bishr ibnu Muhammad. Bishr ibnu Muhammad Abu Muhammad Al-Marwazi As-Sikhtiyani Saduqun Rumiya bil-Irja waqad taqaddam. Bishr ibnu Muhammad Abu Muhammad Al-Marwazi As-Sikhtiyani, dia rawi yang soduq dan dituduh, dicurigai memiliki pemahaman murji'ah. Qala haddathana Abdullah. Barakallahu fikum. Ay Abdullah ibn al-Mubarak Abu Abdurrahman Al-Marwazi. Thiqatun thabatun. Tayyib. Jalil. Dia rawi yang thiqah, kokoh dan juga mulia. Ya. Yeah. Bahkan sebagian pihak ada yang mengatakan perbedaan antara Abdullah ibn al-Mubarak dengan sahabat Nabi adalah ru'yah. Iya. Atau suhbah. Yang membedakan antara dia dan sahabat Nabi hanyalah waktu saja. Abdullah ibn al-Mubarak tidak sempat mendapati masanya Nabi, sedangkan para sahabat mendapati masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya semua karakter para sahabah barakallahu fikum ya itu dimiliki oleh Abdullah ibn Mubarak barakallahu fikum. Jihad fi sabilillah, beliau menjadi qudwah pada zamannya barakallahu fikum ya, dan juga beliau disifati dengan seorang fursan kesatria. Ya, pilih tanding. Namun barakallahu fikum, beliau tidak menginginkan pujian ataupun posisi. Sebagaimana yang ma'ruf barakallahu fikum indakum, yang pernah beberapa kali kita kisahkan, ya, kisah Abdullah ibn Mubarak melawan ya jagoan barakallahu fikum pilih tanding dari kalangan pasukan-pasukan kufar. Ya. Barakallahu fikum. Di awal biasa namanya yang namanya apa? Perang itu mesti ada yang namanya mubarazah, duel. Ya. Sebelum perang mulai ada duel terlebih dahulu. Orang kafir mengeluarkan salah seorang jagoan pilih tanding di kalangan mereka, kaum muslimin juga. Barakallahu fikum. Iya. Ternyata jagoan-jagoan dari kalangan kaum muslimin tidak ada yang bisa mengalahkan jagoannya orang kafir tadi, barakallahu fikum. Tayyib. Maka muncullah Abdullah ibn Mubarak barakallahu fikum dalam keadaan beliau menutupi wajahnya. Iya. Keluarlah seorang lelaki misterius barakallahu fikum dari pasukan kaum muslimin dengan menutupi wajahnya barakallahu fikum, dan itu yang tahu cuman iya seorang di kalangan sahabatnya barakallahu fikum. Sebelum beliau maju menantang duel dari pasukan kufar, beliau berpesan kepada sahabatnya, kalau nanti saya gugur barakallahu fikum, iya tayyib, tolong diurus jenazahku barakallahu fikum. Tayyib, maka beliau maju mengalahkan iya jagoan orang kafir tadi barakallahu fikum, kalah di tangannya Abdullah ibn Mubarak. Mereka pun mengeluarkan lagi jagoan-jagoannya, semuanya KO iya di tangan Abdullah ibn Mubarak barakallahu fikum. Sehingga beliau itu bukan pintar dalam bidang hadis saja, tapi dalam bidang ilmu bela diri juga jagonya barakallahu fikum. Baik. Dalam hal barakallahu fikum kedermawanan, iya, jangan ditanya. Beliau sebagai teladan yang baik dalam hal kedermawanan. Baik. Beliau menyatakan sendiri, mattajartu illa li tsalatsah. Saya tidaklah berbisnis kalau bukan karena tiga orang teman-temannya. Di antaranya adalah Ismail ibn Ulayyah dan Sufyan. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Jadi beliau barakallahu fikum dikenal sebagai orang yang kaya raya, dan sebagian hartanya dia gunakan untuk menyantuni teman-teman dekatnya. Iya. Yang fakir, fukara, barakallahu fikum. Sehingga ketika beliau mendengar Ibnu Ulayyah menerima tawaran penguasa untuk menjadi seorang qadhi, langsung ditegur oleh beliau. Ya. Jadi dikirimi surat oleh Abdullah ibn Mubarak yang berisi barakallahu fikum, ya, syair-syair yang sangat menyayat gitu ya. Barakallahu, cukup pedas bahasanya. Baik. Ya ja'ila ilmahu bazian yastadu amwalal masakin. Hei, orang yang menjadikan ilmunya itu bagaikan burung elang yang menyambar hartanya orang miskin. Barakallahu fikum. Ya. Cukup panjang barakallahu fikum. Beliau ya menyebutkan syairnya dengan bahasa yang sangat ya pedas bisa dibilang barakallahu fikum. Namun ternyata Abdullah Ismail ibn Ulayyah barakallahu fikum setelah menerima surat tersebut, beliau pun sadar dan mengundurkan diri. Ya, tidak lagi menerima barakallahu fikum jabatan tersebut. Dan Abdullah ibn Mubarak kembali menyambung hubungan dengannya dan kembali menyantuni Ismail ibn Ulayyah barakallahu fikum. Baik. Dan kisah beliau barakallahu fikum dengan ya para madu'unya, para pengikutnya barakallahu fikum, ketika berhaji juga perkara yang ma'rufah. Ya, barakallahu fikum. Sebelum haji beliau meminta para jamaah ya untuk mengumpulkan harta mereka dalam sebuah box kotak, kumpulkan semua dana haji kalian di sini. Ya. Masalah pendistribusiannya saya yang tanggung. Barakallahu fikum. Sudah. Semenjak keberangkatan sampai di tanah suci barakallahu fikum itu dijamu dengan jamuan luar biasa. Ya. Mulai dari makanannya, penginapannya barakallahu fikum serba VIP. Gitu ya, eksekutif barakallahu fikum. Gitu ya. Baik. Selesai mereka melakukan manasik haji barakallahu fikum, pulangnya Abdullah Ibnu Mubarak mengatakan, silakan kalian beli ya cindramata pesanan-pesanan keluarga kalian. Hei, uangnya jangan khawatir, sudah ada. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sudah, tinggal milih semua. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib, barang-barang pesanan keluarganya tadi, barakallahu fikum. Pulang, ya masih sama, dijamu dengan beliau dengan jamuan istimewa, eksekutif, barakallahu fikum. Kemudian mereka pun pulang, ya. Kembali kepada keluarganya. Barakallahu fikum. Mungkin mereka mikir, wah, ya, uang saya kemarin itu kayaknya pas. Ya, bisa dibilang ngepres. Kok bisa ya? Hajinya itu plus plus plus. Barakallahu fikum. Baik. Selesai pulang, keluarganya senang, barakallahu fikum. Kemudian Abdullah Ibnu Mubarak memanggil kembali orang-orang yang ikut haji bersama beliau. Dijamu lagi, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan di sana ada kotak. Iya. Dan itu sudah tertera nama-nama kalian, silakan ambil. Iya. Kantong-kantong uang yang ada di sana. Barakallahu fikum. Baik. Akhirnya sudah para jamaah tadi mengambil uang-uangnya, barakallahu fikum. Iya. Dilihat masih utuh. Yang ada ya? Masih utuh. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga beliau barakallahu fikum menghajikan sekian banyak orang. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Bukan kayak pejabat-pejabat zaman sekarang. Kalau udah mau pilkada banyak tawaran ya. Kalau milih saya jangan khawatir, umroh gratis. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi beliau ikhlas lillahi ta'ala barakallahu fikum menghajikan. Ya. Tayyib. Para mad'unya. Dan itu barakallahu fikum bukan hanya sekali. Iya. Beliau itu barakallahu fikum setahun jihad fi sabilillah, setahunnya lagi beliau melakukan manasik haji, barakallahu fikum. Itu Abdullah Ibnul Mubarak. Iya. Qala haddatsana Ismail Ibnu Abi Khalid Al-Ahmasi Maulahum Al-Bajali. Ismail Ibn Abi Khalid Al-Ahmasi Maulahum Al-Bajali Thiqatun Thabtun. Wasafahu An-Nasai Bittadris. Dan Imam An-Nasai mensifati dia dengan mudallis, barakallahu fikum. Baik. Wa dzakara Al-Hafidz fi maratibil mudallisin fil martabati tsaniyah. Dan Al-Hafidz dalam maratibil mudallisin menyebutkan dia ini tadlisnya pada level atau tingkatan kedua, sehingga tadlisnya tidak berbahaya, barakallahu fikum. Baik. Aman. An Syubail bin Aufin. Dari Syubail bin Auf Al-Ahmasi Abu Tufail Al-Kufi. Wayuqal Shibl. Wayuqal Shiblun. Syubail itu tasghirnya, barakallahu fikum. Ada yang mengatakan nama aslinya lah Shibl. Syubail, barakallahu fikum, itu lakabnya. Ditasghir. Mukhadram, dia ini masuk dalam kategori Mukhadram. Apa yang dimaksud dengan Mukhadram? Abdurrahman. Bunga. Hah? Wallahu a'lam. Abdurrahman Harith, wallahu a'lam. Tak kira sudah. Pak Abbas Mukhadram itu apa Pak Abbas? Apa Mukhadram? Hah? Wallahu a'lam. Pak Bakir. Baik, ya. Yaitu orang yang sezaman dengan Rasul. Dia mendapati zamannya Rasul namun tidak sempat berjumpa dengan Rasul. Ya, hidupnya di masa-masanya barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam namun dia belum sempat berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mukhadram, ya. Jadi mukhadram itu bukan makanan orang Yaman. Barakallahu fikum, ya. Mukhadram itu sifat bayi. Dan dia digolongkan dalam kategori tabi'i, ya, kibaru tabi'i. Siqatun dia ini rawi yang siqah lan tasih suhbatuhu dan tidak sahih kalau dia ini dimasukkan dalam kategori sahabat. Ya, yang benar dia ini hanya mukhadram barakallahu fikum. Syahida al-Qadisiyah dan beliau sempat ikut serta dalam perang al-Qadisiyah. Perang al-Qadisiyah ini melawan siapa? Abu Salamah. Hah? Melawan Persia. Iya, barakallahu fikum. Pada masanya siapa itu? Tapi pada masanya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Iya. Yang pada perang itu gedung putih milik orang Persia, Qasrul Abyad, itu berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin rahimahullahu taala dengan sebuah barakallahu fikum, iya. Karamah yang Allah berikan kepada pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas, ya. Barakallahu fikum, di mana mereka menyeberangi Sungai Dajlah tanpa perahu, barakallahu fikum. Baik, ya. Sehingga ya bisa berjalan di atas air itu pasukan kaum muslimin barakallahu fikum, ya. Baik, sehingga pasukan-pasukan Persia yang jago-jago itu sudah siut terlebih dahulu, ya. Ini manusia atau jin ini? Hah? Kok bisa melewati air tanpa perahu barakallahu fikum. Semburat semuanya kabur barakallahu fikum. Tayyib. Qala Syubail mengatakan kana yuqal dulu dikatakan man sami'a bi fahishatin fa afshaha fa huwa fiha kalladhi abdaha. Barang siapa yang mendengarkan fahisyah, berita-berita keji, barakallahu fikum, jorok, kemudian dia sebarkan berita-berita tadi, maka dia ya dalam hal tersebut seperti orang yang menampakkan berita-berita tadi. Barakallahu fikum. Qala rawi haddatsana Muhammad. Qala Haddatsana Qabisah. Qabisah ibnu Uqbah Abu Amir Al-Kufi. Maka taqaddam. Saduqun rubbama khalaf. Saduqun rubbama khalaf. Barakallahu fik. Dia ini rawi yang saduq namun terkadang menyelisihi riwayat teman-temannya. Qala haddatsana Hajjaj. Iya, haddatsana Hajjaj. Hajjaj di sini adalah Hajjaj ibnu Muhammad Al-Musisi Al-A'war. Hajjaj ibnu Muhammad Al-Musisi, menggunakan shad, Al-Musisi Al-A'war. Abu Muhammad At-Tirmidzi aslan nazal al-Baghdad thumma al-Musisah. Dia ini aslinya orang Turmuz. Barakallahu fikum. Ya, satu daerah sekampung dengan Imam At-Tirmidzi. Kemudian dia pindah ke Baghdad. Barakallahu fikum. Irak. Kemudian setelah itu dia menetap di daerah Al-Musisah. Dan dia lebih dikenal dengan daerah ini. Barakallahu fikum. Ya. Al-Musisi. Itu nama tempat. Barakallahu fikum. Thiqatun sabtun. Dia rawi yang fiqah dan kokoh. Lakin ikhtalata. Lamma qadimal Baghdad. Tetapi beliau mengalami masa-masa pikun tatkala beliau mendatangi negeri Baghdad. Wa mana'a Yahya ibnuhu ayadkhula 'alaihi ahadun. Wa mana'a Yahya ibnuhu ayadkhula alaihi ahadun ba'da ikhtilatihi. Namun putranya beliau yang bernama Yahya mencegah, ya, seorang pun untuk masuk menemui ayahnya. Dalam artian tidak boleh ada seorang pun mengambil hadis dari ayahnya setelah dia mengetahui ayahnya ini sudah ikhtilam, ya, sudah nyampur hafalannya. Barakallahu fikum. Iya. Itu adalah tindakan yang bagus. Barakallahu fikum. Ya, tindakan yang baik. Dan itu untuk menjaga, barakallahu fikum, yang pertama kemurnian Islam, dan yang kedua, barakallahu fikum, untuk menjaga nama baik ayahnya sendiri. Ya, sehingga riwayat-riwayat dari ayahnya tidak ada yang barakallahu fikum dipermasalahkan dari sisi ikhtilatnya. Sehingga barakallahu fikum, ya, mauqif kita terkait dengan rawi-rawi yang mukhtalit itu dirinci. Ya, barakallahu fikum. Dirinci dengan rincian. Kalau Anda mendapati dalam keterangan kitab Rijal, rawi-rawi hadis, dikatakan rawi ini mukhtalit, barakallahu fikum, maka Anda harus mencari data apakah rawi tersebut setelah dia ikhtilat masih mengadakan majlis tahdits atau ya sudah berhenti dijaga oleh keluarga dan muridnya. Barakallahu fikum. Baik, kalau ada keterangan ya bahwasanya dia ini setelah ikhtilat dijaga oleh anak-anaknya, keluarganya, murid-muridnya untuk berhenti melakukan majlis tahdits, maka aman. Ya. Anda tidak perlu mencurigai ikhtilatnya dia. Barakallahu fikum. Tetapi barakallahu fikum, kalau tidak ada keterangan, ya. Barakallahu fikum, dia ini masih melakukan majlis tahdits atau tidak setelah ikhtilatnya, ya maka Anda harus mencari ya keterangan data dari kutubur rijal terkait dengan siapakah ya yang meriwayatkan dari dia setelah ikhtilat dan sebelum ikhtilat. Biasanya ada keterangan dan ada kitab khusus yang membahas masalah ini, mengumpulkan rawi-rawi yang mukhtalil dan barakallahu fikum mengumpulkan data-data murid-muridnya yang meriwayatkan setelah ikhtilat dan sebelum ikhtilat. Barakallahu fikum. Hai, itu sudah ada, sudah terpikirkan oleh para ulama. Sehingga tinggal Anda cari saja. Iya. Barakallahu fikum. Kalau Anda mendapati barakallahu fikum ya rawi-rawi yang meriwayatkan dari sang guru tadi sebelum ikhtilat, maka aman riwayatnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Misalnya fulan diketahui meriwayatkan dari si mukhtalid ini sebelum ikhtilat, maka ketika Anda mendapati dia meriwayatkan dari sang guru, maka tidak ada pembahasan masalah ikhtilatnya. Tapi bagi murid-murid yang meriwayatkan dari mukhtalid ini setelah ikhtilat, maka Pak Ikhwan, riwayatnya dilemahkan. Barakallahu fikum. Ayyib. Itu Hajjaj ibnu Muhammad al-Musisi. Barakallahu fikum. Ya. Wahunaka Hajjajun akhar. Dan di sana ada Hajjaj yang lain. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah Hajjaj ibnu Al-Arta'ah. Ada juga Hajjaj ibnu Minhal. Ada juga Hajjaj bin Yusuf. Wa mahaluhum, bagaimana keadaan mereka? Ukasyah, maujud. Hajjaj ibnu, yang mana duluan antum mau jawab? Hajjaj ibnu Al-Arta'ah, wa mahaluhum. Tiqatun, masya Allah, tanggung-tanggung antum ya, kasih rekomendasi tertinggi. Hajjaj ibnu Al-Arta'ah, tiqatun. Hajjaj bin Minhal, tiqatun. Hajjaj bin Yusuf, laisa rawi. Terus apa dia? Jin. Tapi manusia ya. Hah? Amirul Mukminin fil kitab. Hah? Allahumma musta'an. Mana habibi? Habibi. Kaif anta? Hah? Wallahu a'lam, singkat padat tepat selamat. Gitu ya. Barakallahu fikum. Habib. Mana Habib? Masya Allah. Hajjaj bin Al-Arta'ah. Do'if. Sangar juga Kang Habib ini ya. Terus. Hajjaj bin Minhal. Thiqatun. Hajjaj bin Yusuf. Laisa min ahli riwayah. Ahsanta. Ya. Barakallahu fikum. Asabta. Anda benar. Barakallahu fikum. Hajjaj ibn al-Arta'ah dhaif. Ya Ukasyah. Ya. Tapi terlalu tasahul antum kalau mengatakan dia thiqah. Ya. Dhaifun mudallis. Bin Al-Habib masukkan dia dalam Martabatul Rabi'ah, mengumpulkan antara kedhaifan dan tadlis. Hajjaj ibnu Minhal fiqah. Kemudian Hajjaj ibnu Yusuf laisa min ahli riwayah. Dia enggak masuk dalam rijal kutubuh tis'ah. Barakallahu fikum. Baik, tapi dia dikenal sebagai seorang amir. Iya. Seorang penguasa, barakallahu fikum, seorang jenderal atau panglima perang yang berdarah dingin. Gitu ya. Barakallahu fikum. Artinya berdarah dingin di sini barakallahu fikum sangat gampang dan mudah untuk menumpahkan darah seorang. Enggak ada segennya sama sekali. Iya. Hatta para sahabat barakallahu fikum disiksa sama dia. Baik, barakallahu fikum. An ibni Jurayj, dari ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj di sini siapa? Hasan. Ubay, dapat Bay. Abdul Malik bin Abdul Aziz. Ahsan. Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibni Jurayj. Barakallahu fikum. Ya. Al-Qurashi al-Umawi maulahum. Abul Walid wa Abu Khalid. Dia ini punya dua kunyah, ya. Abul Walid wa Abu Khalid. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mengapa seorang memiliki dua kunyah barakallahu fikum. Yang penting jangan sampai ada niatan tadlis. Gitu ya. Untuk menyamarkan dirinya. Datang ke sini mau melamar anaknya Pak Fulan, ngakunya Abu apa? Abu Syadzah. Iya. Datang ke sana ngelamar anaknya Fa'alan. Siapa kunyahnya, Nak? Abu Mursil. Gitu ya. Barakallahu fikum. Datang ke sana lagi barakallahu fikum ngelamar anaknya orang lain. Siapa namanya kamu? Abu Irsal. Barakallahu fikum. Iya, niatannya apa? Tadlis. Untuk menyembunyikan hakikat dia sebenarnya. Itu tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Ayyib. Thiqatun faqihun fadilun. Kana yudallis wa yursil. Dia ini melakukan tadlis dan irsal. Barakallahu fikum. An Atha', dari Atha'. Barakallahu fikum. Atau di sini ada dua kemungkinan, atau Ibnu Abi Rabah wa imma atau Al-Khurasani. Barakallahu fikum. Iya. Kalau atau di sini adalah Al-Khurasani fa isnadu dhaif. Ya. Baik. Di anna Ibnu Jurayj lam yarwi atau Al-Khurasani illa biwasitah, kecuali dengan perantara Ibni Atha' Al-Khurasan, kecuali dengan perantara putranya Atha' Al-Khurasan wahwa Uthman, yaitu Uthman barakallahu fikum. Uthman dhaif, sedangkan Uthman sendiri lemah barakallahu fikum. Baik. Wa in kana Atha' huna Ibnu Abi Rabah riwayat sahihah. Tapi kalau Atha' di sini adalah Ibnu Abi Rabah, maka riwayatnya sahih. Barakallahu fik. Baik. Wa qala syarih Atha' huwa Ibnu Abi Rabah, dan syarih pensyarah kitab Adabul Mufrad barakallahu fikum mengatakan Atha' di sini adalah Atha' ibn Abi Rabah. Iya. Baik. Wa Atha ibn Abi Rabah barakallahu fikum huwa Abu Muhammad Al-Makki. Wasmu Abi Rabah, sedangkan namanya Abu Rabah adalah Aslam. Ya, Atha ibn Aslam. Aslam nama kunyahnya adalah Abu Rabah barakallahu fikum. Al-Qurasyi maulahum. Dia ini Al-Qurasyi bukan berarti nasabnya dari Quraisy karena dia berkulit hitam budak barakallahu fikum. Tapi dia ya dinisbahkan kepada Quraisy berdasarkan wala. Ya. Karena dia dibebaskan oleh tuannya yang bernasab Quraisy. Makanya dikatakan maulahum barakallahu fikum. Dia ini maulanya orang Quraisy. Thiqatun faqihun. Thiqatun faqihun. Fadilun. Lakinnahu katsirul irsal. Barakallahu fikum. Dia rawi yang siqah, faqih dan memiliki keutamaan termasuk ya pakar fikih Islam ternama barakallahu fikum. Namun sayangnya dia sering memursalkan hadis. Kana aswad a'war a'raj thumma umya. Beliau ini kalau secara fisik barakallahu fikum ya, tidak seperti yang lainnya. Aswad, kulitnya hitam legam. Barakallahu fikum. A'war, matanya rusak. A'raj, pincang. Ya, thumma umiya, kemudian setelah itu matanya buta total. Barakallahu fikum. Wa'aftosh, hidungnya pesek. Barakallahu fikum ya. Taib. Jadi kalau secara fisik barakallahu fikum mungkin orang tidak akan menoleh kepada dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang jauh lebih besar. Yang jauh lebih berharga daripada fisik yang sempurna. Yaitu Allah berikan anugerah kepada Atha ilmu agama yang luas dan dalam. Kenapa ikhwan? Karena Atha ngikutin pesan sang ibu. Gitu ya. Barakallahu. Itu kalau orang nurut sama ibunya. Barakallahu fikum ya. Dengarkan nasihat ibunya. Barakallahu fikum. Ya. Tidak menutup kemungkinan dia akan mendapatkan posisi seperti Atha. Ya, wahai putraku, kamu dengan fisik seperti ini akan dilecehkan dan diremehkan oleh manusia. Ya. Faqbal ilal ilm. Hendaknya kamu menghadapkan dirimu konsentrasi dengan ilmu agama. Barakallahu fikum. Maka Allah akan mengangkat derajatmu. Dan nasihat tersebut langsung masuk ke dalam relung hatinya Atha. Barakallahu fikum. Ya, dipegang baik-baik ucapan sang ibu tadi barakallahu fikum. Ternyata Atha mendapatkan ya kenyataan dari apa yang dinyatakan oleh ibunya barakallahu fikum ya. Sampai-sampai khalifah barakallahu fikum itu benar-benar merasa hina di hadapan Atha. Gitu ya, bawa dua anaknya putra mahkota harus ngantri barakallahu fikum. Atau enggak terima yang namanya salib menyalib itu enggak terima. Ngantri. Kalau mau tanya masalah agama, ngantri. Anda khalifah datang belakangan, belakangan tanyanya. Barakallahu fikum ya. Baik. Dan khalifahnya enggak berani menggunakan kekuasaannya untuk nyalip antrian. Segen sama Atha. Barakallahu fikum. Di situ dia benar-benar merasa hina, iya, merasa enggak ada harganya. Ini pimpinan penguasa di hadapan Atok kayak enggak ada apa-apanya, barakallahu fikum. Sehingga dia berpesan kepada dua putranya, "Wahai putraku, jangan sekali-kali kamu meremehkan ilmu agama." Iya. Saya tidak akan melupakan ya masa di mana kita benar-benar terhina di hadapan laki-laki itu. Barakallahu fikum. Baik. Itu keutamaan ilmu, barakallahu fikum, ya. Dan keutamaan itu terus berlangsung sampai akhir zaman. Bagi orang-orang yang barakallahu fikum mau mengkhidmat agama Allah, maka Allah akan berikan kedudukan yang tinggi kepada dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, barakallahu fikum. Ya. Baik. Bahkan barakallahu fikum, Atha' ini yang segan kepada beliau bukan hanya penguasa, tapi dari kalangan para sahabat, barakallahu fikum. Masya Allah. Gitu ya. Itu orang kalau punya ilmu agama dan ilmunya bermanfaat, barakallahu fikum. Segan, disegani. Ya, memiliki haibah yang luar biasa. Bukan hanya penguasa, tapi apa? Para sahabat juga segan kepada Atha'. Tayyib. Yaqulu Ibnu Abbas wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini termasuk barakallahu fikum, iya. Tayyib, para sahabat yang juga luas ilmunya. Mereka berdua mengatakan, "Atajtami'una ilayya ya ahlal Makkah. Atajtami'una ilayya ya ahlal Makkah. Wa indakum ata'un." Hei orang-orang Mekah, kenapa kalian iya mengerumuni saya, ikut di dalam majlis saya, padahal di tengah-tengah kalian ada Atha' ibn Abi Rabah. Cukup itu. Barakallahu fikum, ya. Ilmunya itu mengumpulkan ilmunya para sahabat. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Dan dikatakan barakallahu fikum, Atha' ini memiliki kurang lebih dari 200 orang guru dari kalangan para sahabat. Itu ya. Jadi ilmunya bukan hanya ilmunya Ibnu Umar atau Ibnu Abbas saja, tapi para sahabat yang lain. Sehingga pantas kalau Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan, "Ngapain kalian kumpul di majlisnya saya? Di tengah-tengah kalian ada Atha'." Iya. Barakallahu fikum. Baik. Itu menunjukkan barakallahu fikum bagaimana posisi Atha' yang disegani oleh para sahabat, dan juga untuk menunjukkan tawadhu'nya para sahabat, barakallahu fikum. Baik. Sehingga fisik Atha' barakallahu fikum yang iya, tayyib, minimalis gitu ya, semuanya serba minim, itu enggak kelihatan lagi sudah, barakallahu fikum. Iya. Sudah apa? Tertutupi sudah dengan ilmu yang dimiliki oleh beliau, barakallahu fikum, ya. Ayy. Wa kana al-masjid firasyuhu 20 sanah. Dan masjid itu adalah iya, firasnya beliau. Tempat beliau tidur, barakallahu fikum, selama 20 tahun. Jadi beliau lebih memilih untuk tidur di masjid. Gitu ya. Baik. Termasuk dalam kategori 7 orang, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ya, rajulun apa? Syabun wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Seorang pemuda yang hatinya selalu terkait dengan masjid, barakallahu fikum. Ya, selama 20 tahun beliau tinggal di dalam masjid, barakallahu fikum. Annahu kana yara annakal. Ala man asya'a az-zina. Yuqal asya'a al-fahishata. Kata Atha' barakallahu fikum, beliau memandang an-nakal ay al-adzab wazzajr wattaubikh. Beliau memandang akan mendapatkan azab, ya, hardikan dan dijelek-jelekkan. Alaman asya'az-zina, bagi orang-orang yang menyebarkan perzinaan. Ya. Orang-orang yang barakallahu fikum menyemarakkan yang namanya zina. Dan asbabu zina, sebab-sebab yang menuju ke arah perzinaan, barakallahu fikum. Dan orang itu dikatakan asya'al-fahisyah, orang yang telah menebarkan barakallahu fikum al-fahisyah. Ya, yaitu kekejian di tengah-tengah manusia, barakallahu fikum. Tayyib. Dan faedah dua hadis ini sama dengan hadis sebelumnya. Wallahu taala alam bisawab, barakallahu fikum. Natafi bihal qadar insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.